dia milikku, dia yang kutunggu selama hidupku. Dia rinduku, dia mimpiku, dia yang ku mau seumur hidupku. Tuhan, kabulkan doaku, buat cintanya hanya untukku. Jadikan aku di hidupnya yang terakhir di hatinya. Tuhan, masukkan diriku ke dalam hatinya selamanya. Jadikan aku di hidupnya yang terakhir di hatinya, yang terakhir di hatinya. Dia rinduku, dia mimpiku.